Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran di Kitabul Jihad dari Al-Fiqhu Al-Muyassar. Sebelum kita lanjutkan pada al-mas'alah ats-tsaniyah tentang masalah ghanimah berkaitan dengan masalah tawanan terkait dengan makna ayat, misalnya Al-Anfal ayat yang ke-67, hatta yuskhina fil ard, Nabi tidaklah pantas memiliki tawanan kecuali setelah yuskhina fil ardi. Di tafsir jalan lain maknanya yuballighu fi qatril kufari, kecuali jika telah bersungguh-sungguh banyak orang kafir yang terbantai. Demikian juga surat Muhammad ayat yang ke-4, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharba riqab, jika kalian berjumpa dengan orang kafir, fadharba riqab, maka penggalah leher mereka, yaitu berjumpa orang kafir di medan perang. Hatta idza adkhantumuhum, maknanya aktsartum fihim alqatla, jika telah banyak korban dari orang-orang kafir yang kalian bunuh. Fashuddul wathaq, maka ikatlah mereka, yaitu tawanlah mereka dengan mengikatnya, al-wathaq, dengan ikatan. Fa imamanam ba'du, setelah itu boleh jadi al-mannu, dibebaskan cuma-cuma, wa imma fida'an, dan boleh jadi meminta tebusan. Hatta tada'al harbu ay ahlul harbi, sehingga orang-orang yang ikut perang telah meletakkan auzaroha, beban beratnya itu senjatanya. Artinya perang telah selesai. Kemudian kita masuk pada mas'alah as-saniyah, poin yang kedua tentang taksimul ghanimah baina ghanimin, pembagian harta ghanimah di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Ghanimah adalah nama yang diambil, nama untuk harta yang diambil dari mayukhat, apa yang diambil dari hartanya orang-orang kafir. Kafarah, jamak dari kafir. Kahron, diambil secara paksa melalui proses terjadinya peperangan. Dan pemaksaan tersebut adalah dalam bentuk yang ada badannya meninggikan agama Allah. Dan nama lain dari ghanimah adalah al-anfal, jamak dari naflin, yang artinya tambahan. Li'annaha, karena ghanimah itu adalah tambahan, yang tambahan untuk harta kaum muslimin. Dalil disyariatkannya ghanimah adalah firman Allah Ta'ala, fakulu mimma ghanimtum, maka silakan kalian makan, yaitu maksudnya kalian manfaatkan. Disebutkan makan di sini karena inilah bentuk pemanfaatan yang paling banyak dan familiar. Mimma ghanimtum, dari ghanimah yang kalian dapatkan, halalan tayyibah, dan itu adalah halal dan baik. Wattaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Anfal 69. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak halal untuk umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa uhilat li al-ghanaimu, dan dihalalkan untukku Demikian juga untuk umat Nabi, harta rampasan perang walam tahilla li ahadin qabli, dan harta rampasan perang itu tidak halal bagi satupun Nabi sebelumku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan kalau untuk umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mereka diperintahkan untuk perang berjihad dengan orang kafir, maka harta rampasan perang dari orang kafir wajib dikumpulkan di tanah lapang. Setelah kumpul semua, maka akan turun api dari langit untuk membakar itu semua. Dan jika tidak, api kok tidak kunjung turun padahal sudah dikumpulkan, maka berarti ada yang korupsi, ada yang menyembunyikan. Kalau sudah kumpul semua baru turun api dari langit, itu keadaan ghanimah di umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tashmul ghanaim, dan harta rampasan perang itu mencakup al-amwal al-mangkulah, aktiva bergerak, barang-barang boleh jadi harta emas, jam tangan yang ada pada badan orang kafir. Wa asra, tawanan perang, tentu tawanan perang yang jadikan budak, maka dia terhitung harta. Wal ard, dan tanah milik orang kafir. Mayoritas para ulama berpendapat bahasanya ghanimah, harta rampasan perang itu dibagi menjadi 5 bagian. As-sahmul awal, bagian pertama adalah sahmul imam, adalah bagian untuk penguasa kaum muslimin. Besarannya adalah khumusul ghanimah, 1/5 dari total harta rampasan perang. Yang ini disendirikan oleh al-imam, pemimpin kaum muslimin, atau wakilnya, misalnya panglima perang. Lalu apakah ini untuk kepentingan pribadi penguasa? Bukan. Namun 1/5 ini dibagikan kepada orang-orang yang telah Allah jelaskan di surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Wa'lamu annama ghanimtum, dan ketahuilah harta rampasan perang yang kalian dapatkan, fa inna lillah, maka milik Allah 1/5-nya. Maka 1/5 itu milik Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan musafir yang kehabisan bekal. Maka 1/5 tadi dibagikan kepada 5 bagian. 1/5 tadi itu dibagikan kepada 5 bagian. Yang pertama untuk Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan untuk Allah dan Rasulnya, yakunu hadal qism, maka bagian ini fai'an, kembali masuk ke kas negara, yang nanti akan disalurkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Boleh jadi membangun jembatan dan lainnya, ngaspal jalan dan sebagainya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, maka tidak ada yang menjadi hakku dari mimma afa'ullah, dari ghanimah, kecuali 1/5. Dan 1/5 ini juga mardudun alaikum, akan dikembalikan kepada kalian. Kenapa? Karena untuk kepentingan kaum muslimin. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan apa yang jadi jatah beliau itu untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah dzawil qurba, maksudnya adalah kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kerabat Rasul itu tidak hanya anak keturunan Nabi, namun mereka adalah Banu Hashim. Semua yang termasuk Bani Hashim, dan Bani Al-Muttalib. Ini maka tidak hanya sebatas keturunan Nabi. Wa yuqassam hadzal khumus, dan seperlima ini dibagikan di antara mereka kerabat Nabi hasabal hajah, sesuai dengan kebutuhan. Dan ini adalah ganti dari haramnya zakat untuk keluarga Nabi. Banu Hashim, Banul Muttalib, haram bagi mereka untuk menerima zakat dan sedekah. Terus gimana nasib yang miskin-miskin? Ya kalau yang kaya-kaya ya enggak usah dipikirkan. Ya. Yang miskin gimana? Miskin non Bani Hashim, ada infak, ada sedekah. Ini enggak, semuanya enggak boleh untuk Banu Hashim. Jawabannya gantinya adalah khumus, seperlima dari ghanimah. Nah, bagaimana kalau tidak ada khumus? Bagaimanakah jika tidak ada khumus? Apakah sedekah tetap haram untuk Banu Hashim? Maka dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, ketika khumus itu tidak ada, maka boleh bagi Bani Hashim untuk menerima sedekah dan zakat. Maka pembagiannya tidak merata, namun hasabal hajah, sesuai dengan kebutuhan. Yang sangat miskin boleh jadi dikasih banyak, yang tidak begitu nanti secukupnya. Yang kaya, karena tidak disyaratkan harus kerabat Nabi yang miskin, yang kaya ya cuma sekedarnya. Kemudian diberikan untuk keperluan anak yatim. Anak yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia baligh. Kalau sudah baligh sudah tidak lagi disebut anak yatim, namun mantan anak yatim. Yang nanti jika memang kekurangan, maka tergolong orang miskin. Dan ini ditinggal mati oleh bapaknya, bukan ibunya. Dan ditinggal mati bukan ditinggal minggat, kabur sama bapaknya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Dan anak yatim ini ya umum mencakup yang kaya ataupun yang miskin. Karena yatim itu tidak mesti identik miskin. Kalau bapaknya meninggalkan duit banyak, warisan banyak, maka ini yatim kaya. Kemudian orang-orang miskin, dan termasuk mereka orang-orang fakir. Karena kaidahnya fakir dan miskin adalah dua kata. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata yang jika disebut sendirian, di sini di ayat ini Al-Anfal 41 disebut orang miskin, maka tercakup di dalamnya fakir. Namun jika disebut fakir dan miskin, maka baru berbeda antara pengertian fakir dan pengertian miskin. Dan fakir lebih susah daripada miskin. Ibnu Sabil adalah musafir yang inqata'at bisabil, terputus dari bisa melanjutkan perjalanan. Maka dia diberi harta yang bisa mengantarkannya ke tempat yang dia maksudkan. Wa amma bagi siham al-arba'ah, adapun empat bagian sisanya, karena lima bagian, seperlima sudah, empat per lima untuk siapa? Maka arba'ata akhmas, empat per lima, itu untuk orang-orang yang mengikuti peperangan. Dari kalangan laki-laki, baligh, merdeka dan berakal, yaitu orang-orang yang siap-siap untuk ikut perang, baik bersentuhan langsung dengan peperangan ataupun tidak. Maka bagian konsumsi masuk, karena dia pun juga disiapkan untuk ikut perang. Kalau seandainya kondisinya mengharuskan dia harus terjun, dia akan diterjunkan. Tidak cuma bisa masak saja. Kawian kana au dhaifan, baik dia adalah orang yang kuat ataupun orang yang lemah fisiknya. Mengingat sabda mengingat perkataan Umar radhiyallahu anhu, al-ghanimatu liman syahidal waqa'ata. Ghanimah itu bagi yang mengikuti peperangan atau menyaksikan peperangan. Dan tata cara pembagian diberikan kepada ar-rajil, pasukan jalan kaki. Diberikan mereka itulah orang yang berperang ala rijlihi, dengan jalan kaki diberi satu bagian. Dan al-faris, pasukan penunggang kuda, berkendaraan, yang berperang dengan menaiki kudanya, maka diberi tiga bagian. Sahmun lahu, satu bagian untuk orangnya, dua bagian untuk kepentingan kudanya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan finnafli, berkaitan dengan ghanimah, yang nama lainnya adalah anfal, lil faras, untuk kuda itu dapat dua bagian, lirajil, untuk orang yang jalan kaki satu bagian. Ya, untuk kudanya dua bagian, orangnya satu bagian. Berarti tiga bagian. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini saat perang Khaybar, Nabi tetapkan untuk pasukan jalan kaki satu bagian dan untuk penunggang kuda tiga bagian. Wadzalika, dan hal tersebut li'anna ghina al-farisi, karena kebutuhan penunggang kuda dan manfaatnya jauh lebih banyak daripada kebutuhan ar-rajil, pasukan jalan kaki. Namun pembagian sebagaimana ini berlaku manakala perangnya adalah sebagaimana peperangan di masa Nabi, yaitu gratisan, semuanya biaya sendiri. Ini semuanya biaya sendiri. Ya, artinya orang yang berangkat perang itu kuda-kuda dia, bukan kuda negara. Kuda pribadi dia yang dia merawatnya, dia melatihnya untuk bisa dipakai ketika perang dan seterusnya. Yang pasukan jalan kaki ya, senjatanya juga senjata dia sendiri. Dia membawa bekal makan ya sendiri. Maka mendapatkan kompensasi dari ghanimah. Ya, namun jika pasukannya adalah pasukan profesional sebagaimana zaman sekarang, semuanya sudah digaji oleh negara, maka 4/5 ini semuanya masuk ke Baitul Mal. Ya, semuanya masuk ke kas negara. Wa amman nisa wal abid, adapun perempuan dan budak serta anak kecil yang ikut dalam peperangan, idza hadarul waqa'ata, jika mereka menghadiri peperangan, maka yang benar, menurut pendapat yang benar, yukhdokh, catatan kaki, artinya i'ta'u syai' laisa bikathir, diberi sebagian dari harta rampasan perang dengan nilai yang tidak besar. Wala yuqassam lahum, dan tidak ada bagian khusus untuk mereka, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas kepada orang yang bertanya kepada beliau, innaka katabta, engkau telah kirim surat kepadaku bertanya tentang perempuan budak yang hadir saat pembagian harta rampasan perang, apakah ada bagian untuk mereka? Maka jawab Ibnu Abbas, wa innahu laisa lahuma syai'un, tidak ada bagian khusus untuk mereka, illa ayuh dhaya, namun mereka diberi. Di catatan kaki riwayat Muslim, yuh dhaya artinya yuk toya, diberi pemberian dari harta rampasan perang. Wa fil lafdhin, dalam redaksi yang lain, adapun budak, fakana yuhdha, maka diberi. Namun jika ghanimah itu berupa ardon, tanah yang dulu dihuni oleh orang kafir, khuyirul imamu, maka pemimpin kaum muslimin diberi pilihan antara dibagikan di antara orang-orang yang ikut perang ataukah diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, maka boleh jadi dibagikan sebagaimana tindakan Nabi saat perang Khaybar, kebun-kebun Khaybar. Khaybar ini terkenal dengan lahan pertanian, kurma yang subur dari zaman dulu sampai hari ini. Maka itu dibagikan di antara kaum muslimin yang ikut perang. Atau tidak dibagikan sebagaimana tindakan Nabi saat Fathul Makkah. Maka tanah Makkah tidak Nabi bagikan di antara kaum muslimin yang ikut menaklukkan Makkah. Namun jika yang diambil adalah pilihan yang kedua, tidak dibagikan, maka yudrab alaiha kharajan, maka diberlakukan padanya kharajan, pajak tanah. Yang pajak tanah ini mustamiron, terus menerus melekat pada tanah. Yukrat diambil dari orang yang memiliki tanah tersebut, baik muslim ataupun dhimmi, kafir dhimmi, non-muslim. Dan itu diambil darinya setiap tahunnya. Adanya kharaj di zaman Nabi berkaitan dengan Fathul Makkah, tidak ada kharaj. Kharaj adalah sunnah Umar. Sunnah Umar. Maka saat di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membuat keputusan yang bersifat umum, semua penaklukan negeri-negeri kafir tidak ada tanah yang dibagikan. Tidak ada tanah yang dibagikan, namun diganti dengan diwakafkan untuk kaum muslimin. Bentuknya ini adanya ya tetap dipegang oleh orang kafir, kafir dhimmi yang dulu memilikinya, ya, namun ada pajak tahunan. Namun pajak tahunan ini melekat kepada tanah dan bukan melekat pada orangnya. Artinya ketika pada nantinya si pemilik kafir dhimmi ini menjualnya pada muslim, maka si muslim wajib membayar pajak tanah tahunan yang disebut dengan sebutan kharaj. Wahada takhir, dan pilihan ini antara dibagikan ataukah diwakafkan, ini adalah takhir maslahat. Pilihan yang hendaknya diputuskan oleh imam, oleh penguasa kaum muslimin, mana yang paling manfaat. Kemudian masraful faik, dan sasaran pembagian distribusi faik. Maka ada harta yang berkaitan dengan peperangan yang namanya faik. Faik adalah apa yang diambil dari harta ahlul harbi, orang kafir yang kita perangi, yang diperangi bihakin dengan jalan yang benar, memang sesuai dengan ketentuan. Min ghairi qitalin, kita dapatkan harta mereka tanpa terjadi kontak fisik peperangan. Contohnya harta yang ditinggal kabur oleh orang-orang kafir, mereka tinggalkan karena ketakutan saat mengetahui kedatangan kaum muslimin. Maka kemudian ditinggalkanlah sapinya, kambingnya dan sebagainya. Mereka kabur menyelamatkan diri. Maka ini namanya faik. Faik ini masrafnya, sasaran distribusinya adalah untuk maslahat masyarakat kaum muslimin. Bihasabi mayarahul imam, sesuai dengan apa yang dipandang tepat oleh pemimpin kaum muslimin. Boleh jadi untuk rezeki atau gaji para hakim, para muadzin, para imam masjid, para ulama yang mengajar, wal muallimin, para pengajar agama, pengajar ilmu-ilmu agama dan yang lainnya yang merupakan bagian dari kepentingan kaum muslimin. Di masa bataan Umar, karena terdapat riwayat yang valid dari Umar radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan, karena amwal Bani Nadir, harta Bani Nadir adalah termasuk fai yang Allah berikan kepada Rasulnya. Dan dia adalah harta yang tidak yujif al-muslimun, kaum muslimin tidaklah yujif. Yujif artinya al-isra, bercepat-cepat. Artinya lam ya'du fitahsilihi, untuk mendapatkannya mereka tidak memacu khailan, kuda ataupun unta, namun itu didapatkan bighairi qitalin, tanpa ada terjadi kontak fisik peperangan. Maka kaum muslimin tidaklah memacu untuk mendapatkannya bikhailin, kuda, wala rikabin, unta. Rikab artinya unta. Maka fai ini kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasatan, khusus semuanya diberikan kepada Rasulullah. Wa kana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginfakannya, menjadikannya sebagai nafkah untuk keluarga beliau, untuk kebutuhan nafkah selama setahunnya. Suma yuja'al ma baqiya, kemudian dijadikanlah sisanya fil qura, di catatan kaki, catatan kaki lima. Qura artinya al-khail, untuk membeli kuda dan perawatan kuda, dan membeli dan merawat senjata, wasilah dan senjata sebagai persiapan untuk perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faik di kasus Bani Nadir itu semuanya tidak dibagikan, semuanya untuk Rasul, sama Rasul, sebagian diambil diambil untuk nafkah keluarga beliau selama satu tahun. Dan di sini dalil bolehnya menabung. Di sini dalil bolehnya menabung karena Nabi sisihkan sekian pakai perkiraan, ini untuk kebutuhan makan, cukup untuk kebutuhan makan beliau dan istri-istri beliau selama satu tahun. Sisanya kemudian untuk kebutuhan perang, senjata, kuda dan seterusnya. Artinya maslahat kaum muslimin. Ya, maka menabung itu tidak bertentangan dengan tawakal. Nabi melakukannya, nabung kebutuhan makan selama satu tahun. Walihada, oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan kula fi'atil muslimin, semua kelompok-kelompok kaum muslimin, fi ma'rad dibayanin, ketika menjelaskan sasaran fai. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah kembalikan, apa yang Allah berikan pada Rasulnya berupa harta, berupa faik atau harta rampasan perang, min ahlil qura, dari penduduk berbagai kota atau berbagai daerah, maka itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal, supaya harta tersebut tidak berputar hanya pada orang-orang kaya saja. Maka berdasarkan tindakan Nabi berkaitan dengan faik, ya'khudhu minhul imam, maka penguasa mengambil harta faik tersebut, min ghairi takdirin, tanpa harus diukur-ukur, tanpa dibatasi. Wa yu'ta al-qarabah, kemudian boleh berinya untuk memberikannya kepada kerabat biistihadin, dengan istihadnya, sedangkan dia salurkan sisanya untuk maslahat kaum muslimin. Ya, sama persis sebagaimana perbuatan Nabi berkaitan dengan faik Bani Nadir. Ya, kemudian bab selanjutnya di pembahasan jihad adalah tentang hudnah, tentang perjanjian damai, wadhimah, akad untuk adanya kafir dhimmi, wal aman, dan suaka keamanan. Akad hudnah, akad gencatan senjata atau perjanjian perdamaian bersama orang-orang kafir. Pengertiannya, hudnah dalam bahasa Arab artinya tenang, secara syariat adalah akad atau perjanjian yang dibuat oleh imam, pemimpin kaum muslimin atau wakilnya. Perjanjian bersama ahlul harbi, kafir harbi, untuk menghentikan peperangan dalam jangka waktu tertentu. Berapa jangka waktu tertentu ini? Biqadril hajah, tidak dibatasi oleh syariat. Maksimal 10 tahun atau 20 tahun, namun ya, pada angka tertentunya jelas, dan itu sesuai dengan kebutuhan. Wa intolat, meskipun lama. Nama lain dari hudnah adalah muhadanah, muwada'ah, dan muahadah. Disyariatkannya ya, gencatan senjata dan dalilnya, maka boleh bagi pemimpin kaum muslimin untuk membuat gencatan senjata bersama orang kafir sehingga tidak ada peperangan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Tentu jika mengadakan perjanjian gencatan senjata ini mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin. Semisal ya, dilakukan saat kondisi lemahnya kaum muslimin, perang tidak memungkinkan, atau tidak adanya kesiapan mereka untuk berperang atau maslahat-maslahat yang lainnya. Semisal harapan besar untuk masuk Islamnya orang-orang kafir atau semacam itu, mengingat firman Allah Ta'ala, jika mereka condong pada damai, maka adalah kalian, engkau wahai Muhammad, condong pada damai. Dan Nabi SAW pun telah membuat hudnah, gencatan senjata bersama orang kafir, yaitu kafir Quraisy, saat perjanjian Hudaybiyah. Di sana salah satu itemnya meninggalkan, menghentikan peperangan selama 10 tahun. Dan ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Meskipun ternyata mereka orang kafir Quraisy tidak kuat bertahan 10 tahun. 2 tahun di tahun 8 mereka telah melanggar perjanjian. Yang ini menyebabkan Nabi mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Padahal ikatan perjanjiannya adalah 10 tahun terhitung dari tanggal tahun 6 Hijriah. Demikian juga Nabi mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Luzumul hudnah, gencatan senjata ini bersifat mengikat. Maka gencatan senjata yang dilakukan oleh imam atau wakil imam itu bersifat mengikat. Artinya tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibatalkan. Selama mereka orang kafir, tetap istiqomah, damai. Walam yakhunu, dan tidak khianat. Dan kita tidak khawatir mereka berkhianat. Mengingat firman Allah Ta'ala, maka selama mereka tetap istiqomah dalam perjanjian damai dengan kalian, maka adalah kalian istiqomah, tetap komit dengan perjanjian. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah dan laksanakanlah perjanjian-perjanjian kalian. Maka jika mereka membatalkan perjanjian, bentuknya memerangi kaum muslimin atau menolong musuh kaum muslimin, alina, untuk menyerang kaum muslimin, atau mereka membunuh seorang muslim atau merampas harta seorang muslim, maka intaqadha al-ahdu, maka batal sudah perjanjian dan gencatan senjata yang terjadi antara kita dengan mereka, sehingga saat itu boleh memerangi mereka. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa inna kathu, jika mereka membatalkan aimanahum, perjanjian mereka, setelah mereka berjanji dan mereka mencela agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran sehingga tidak ada perjanjian damai untuk mereka. Mudah-mudahan mereka yang tahuna berhenti, yaitu berhenti dari kekafirannya. Namun jika dikhawatirkan mereka membatalkan perjanjian bi amaratin, dengan adanya tanda-tanda gelagat-gelagat. Kalau amarah artinya tanda, tapi kalau dibaca imarah artinya kekuasaan. Amarah artinya tanda, imarah artinya kekuasaan. Maka kalau dia di Jibril, pertanyaannya adalah ma amaratuha, amarah bukan imarah. Maka ada tanda-tanda gelagat-gelagat yang menunjukkan mereka mau membatalkan perjanjian. Maka pada saat ini kita buang, kita kembalikan kepada mereka perjanjian mereka. Walayalzam, dan pada saat itu tidaklah mengikat kita untuk bertahan dengan perjanjian yang lama. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian khawatir dari sekelompok orang kafir khianatan berkhianat, kembalikan kepada mereka perjanjian ala sawak, sehingga kita sama-sama tahu, mereka dan kita sama-sama tahu tidak ada perjanjian, boleh, berarti boleh saling menyerang. Artinya beritahukan kepada mereka kalau batalnya perjanjian gencatan senjata dengan mereka, sehingga Anda dan mereka orang-orang kafir sama tahunya kalau tidak ada perdamaian. Namun tidak boleh memerangi mereka sebelum memberikan pengumuman pembatalan perjanjian. Tidak boleh cuma agak gelagat mereka mau khianat dan langsung serang. Adab dan etikanya tidak demikian. Mereka kalau ada gelagat mau khianat, kita umumkan. Mulai hari ini perjanjian kita tidak berlaku. Sehingga mereka tahu dan kita tahu. Sewaktu-waktu mereka menyerang, dan mereka pun tahu bahasanya kita bisa sewaktu-waktu menyerang mereka. Kemudian akad zimmah, untuk adanya kafir zimmi. Zimmah dalam bahasa Arab artinya perjanjian. Itu al-aman, jaminan aman, wad-doman, dan jaminan aman. Secara istilah zimmah artinya ikrar, membiarkan sebagian orang kafir tetap dalam agama kekafiran mereka dengan syarat membayar pajak. Wa iltizam ahkamil millah, dan komitmen dengan hukum-hukum agama, yaitu hukum-hukum Islam yang mengikat mereka. Ya, maka ada sejumlah sejumlah ketentuan yang mengikat dan berlaku pada mereka. Meskipun mereka tetap dalam agamanya, ketika itu zina mohsan, maka dirajam sebagaimana Nabi merajam dua orang Yahudi. Tidak berarti maka hukum Islam tidak hanya berlaku untuk pemeluknya, namun juga berlaku untuk kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dalil disyariatkannya, al-aslu dalil disyariatkannya akad dhimmah firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-29, dan perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan diharamkan oleh Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu ahli kitab. Maka di sini satu hal yang menarik, Allah katakan bahasanya ahlul kitab tidak beriman dengan hari akhir. Ya, padahal mereka beriman dengan mengimani hari akhir. Ya, dunia akan hancur, kemudian orang akan dikumpulkan. Namun Allah katakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Jawabannya yang ditiadakan di sini adalah keimanan yang benar. Keimanan yang manfaat. Mereka percaya adanya ya, kiamat, dan orang akan dikumpulkan dan seterusnya. Mereka percaya. Nah, itu adalah iman yang tidak manfaat, karena bukan iman yang benar, tidak dibangun di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Hatta yutul jizyah, kecuali jika mereka membayar jizyah an yadin, dari tangan. Pembayaran jizyah itu tidak boleh diwakilkan. Pembayaran jizyah ya, ke kantor pajak itu tidak boleh diwakilkan. Maka tidak ada jasa kemudian pengurusan pembayaran jizyah. Tidak. An yadin, harus mereka ulurkan tangan mereka menyerahkan pajak jizyah. Wahum sahirun, dan mereka dalam keadaan hina. Kenapa? Karena tidak bisa diwakilkan. Meskipun mereka kaya, tidak boleh diwakilkan. Nyuruh budaknya, kamu bayarkan sana. Serta tengok-tengok di rumah, tidak boleh. Harus mereka datang sendiri ke kantor pajak. Maka tidak boleh online, ya. Tidak boleh jizyah itu tidak boleh online. Harus langsung, sehingga ada antri, ada ini, padahal dia konglomerat ya, antri. Konglomerat antri, itu hina namanya. Wahum sahirun, mereka dalam keadaan hina. Tujuannya apa? Tujuan dakwah. Wah, saya kok hina kayak gini, ngantri dan sebagainya. Saya tak masuk Islam sajalah, biar gak usah bayar. Tujuannya demikian. Maka jizyah itu beda dengan kharaj. Kalau dalam kharaj, orang kafir yang pemegang tanah ini masuk Islam, ya, tetap bayar. Jizyah masuk Islam, hilang kewajiban membayarnya. Ya, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Buraidah, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka meresponmu, terimalah mereka, tahan, jangan perangi mereka. Namun jika mereka tidak mau masuk Islam, fasalhum, minta pada mereka untuk membayar jizyah. Ya, siapakah yang diambil darinya jizyah? Jizyah diambil dari laki-laki, dibebankan pada laki-laki. Mukallaf dalam artian balighun akilun, balik dan berakal, merdeka, kaya, punya kemampuan untuk membayar. Ya, kalau ada orang kafir miskin, bayar tidak mampu, bebas. Maka lihat betapa adilnya pajak dalam Islam daripada pajak buatan aturan manusia. Dan ini pajak untuk orang kafir loh ya. Tidak punya duit, bebas pajak. Tidak punya duit, bebas pajak. Pajak hanya dibebankan pada laki-laki yang berpenghasilan. Perempuan ibu rumah tangga ya, tidak terkena beban pajak. Fala tuqadu minal abdi, maka tidak ada jizyah yang diambil dari budak. Karena dia tidak punya harta, maka dia statusnya seperti posisi orang yang kiri. Demikian juga tidak diambil dari perempuan, anak-anak dan orang gila, karena mereka bukanlah orang yang punya kelayaan untuk berperang. Demikian juga tidak ada pajak diambil dari al-marid, orang yang sakit. Yang sakitnya sakit menaun, yang sudah tidak bisa apa-apa. Demikian juga orang yang sudah tua bangka, yang tua sekali, karena darah-darah mereka terjaga menurut syariat. Maka mereka kita serupakan dengan perempuan. Maka orang-orang ini darahnya terjaga. Artinya seandainya kaum muslimin perang dengan orang kafir, masuk ke daerah mereka, ketemu perempuan tidak boleh dibunuh, kecuali perempuan yang ikut perang. Ketemu anak-anak tidak boleh dibunuh, ketemu orang tua simbah-simbah jalannya timi-timi tidak boleh dibunuh. Ketemu orang yang sakit kemudian bed rest, ketemu orang yang lumpuh, orang yang di kursi roda tidak bisa, maka mereka semua ketika kaum muslimin menyerang ini bunuhnya pilih-pilih. Yang laki-laki terserah, yang sakit dan seterusnya orang tua, kecuali jika dia jadi penasihat peperangan dan sebagainya. Nah, jika dia tidak ada indikator keterlibatan dia dalam peperangan, maka tidak boleh dibunuh. Sehingga darahnya terjaga. Maka mereka serupa dengan perempuan. Mujib faktor yang menyebabkan adanya akad dhimmah. Atau mujab itu. Mujab akad dhimmah. Dampak dari akad dhimmah. Yujibu hadzal aqdu. Maka akad dengan orang kafir ini mewajibkan, membuahkan, berdampak haramnya memerangi mereka, terjaganya harta mereka, terjaganya kehormatan mereka, dan adanya kafalah jaminan kebebasan bagi mereka. Mereka tidak diganggu. Wa mu'aqabah, bahkan kita hukum orang yang bermaksud, orang muslim yang bermaksud mengganggu mereka. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berjumpa dengan musuhmu orang musyrik, maka ajaklah mereka pada tiga hal. Maka mana saja dari tiga hal tersebut yang mereka pilih, maka terima mereka dan jangan perangi mereka. Itu ajak mereka pada Islam. Jika tidak, ajak mereka untuk membayar jizyah. Kemudian yang ketiga adalah akdul aman. Akad jaminan keamanan, suaka keamanan. Aman dalam bahasa Arab, kebalikan dari takut, secara istilah adalah memberikan keamanan pada orang kafir, pada harta dan darahnya dalam jangka waktu tertentu. Disyariatkannya dan dalilnya, dan dalil dalam masalah disyariatkannya akdul aman adalah firman Allah Ta'ala, jika ada satu orang musyrik yang istajaroka, meminta perlindungan kepadamu, lindungi dia sampai dia mendengar firman Allah, kemudian kembalikan ke tempat amannya. Maka lihat, sampai mereka mendengar firman Allah, artinya sampai ada iqamatul hujjah. Dan sebelum ada iqamatul hujjah, mereka tetap sudah disebut orang musyrik. Mereka tetap disebut, sudah disebut orang musyrik sebelum mereka mendengar firman Allah. Ya, maka berkaitan dengan orang kafir yang beragama dengan agama kekafiran, maka mereka meskipun dakwah Islam itu belum pernah sampai pada mereka sedikit pun, ya, mereka tetap kita nilai dan kita sebut sebagai orang musyrik dan kafir. Meskipun dakwah belum pernah sampai kepada mereka, belum pernah mendengar tentang Islam sedikit pun, dan mereka agamanya konghucu, agamanya tetap disebut orang kafir. Ateis tetap disebut orang kafir. Dalilnya ayat ini, ada orang musyrik sebelum mereka mendengar firman Allah, mereka telah disebut dengan sebutan orang kafir, orang musyrik. Karena mereka, dan mereka kita sikapi dengan sikap untuk orang kafir. Demikian ketentuan untuk di dunia. Adapun di akhirat, ya, maka jika memang betul-betul dakwah tidak sampai kepada mereka, maafu. Dan jika karena kecobaan mereka tidak mau bertanya, tidak mau belajar, ya, statusnya tentu berbeda. Kemudian tentang siapakah yang sah untuk memberikan jaminan perlindungan dan syaratnya, maka sah akad aman untuk kulli ahadin minal muslimin, diberikan oleh setiap kaum muslimin dengan syarat balik dan berakal. Maka tidak sah jaminan keamanan yang diberikan oleh orang gila dan anak kecil. Ya, suaka keamanan kalau dalam fikih Islam itu yang punya hak bukan hanya negara. Ya, person pribadi itu punya hak. Ini dalam jaminan jaminan keamanan saya. Semacam itu boleh. Kemudian muslim yang memberikan jaminan keamanannya harus orang yang mukhtarun, tidak dipaksa. Maka tidak sah kalau yang memberi adalah orang yang dipaksa. Tidak pula mabuk, tidak pula pingsan. Gimana pingsan mau ngasih jaminan keamanan, ya? Mau pingsan, detik-detik mau pingsan, atau pas pingsan ngelindur gitu ya. Wah, ini orang kafir fulan, saya lindungi. Itu tidak sah. Maka suaka keamanan sah diberikan meskipun oleh yang memberikan adalah perempuan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ajarna man ajarti ya ummah haniin, wahai ummu hani, kami lindungi semua orang yang kau lindungi. Dan sah suaka keamanan ini diberikan oleh budak muslim. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan dhimma atau keamanan yang diberikan oleh kaum muslimin itu statusnya satu. Yas abiha adnahum. Kita wajib melindungi biha dengan sebab adanya perlindungan tersebut, meskipun yang melindungi adalah adnahum, orang paling rendah di antara kaum muslimin. Misalnya budak. Dan jaminan aman ini bisa bersifat umum, manakala diberikan oleh penguasa untuk seluruh orang musyrik, atau diberikan oleh seorang gubernur di ahli baladihi untuk orang-orang yang ada di negerinya, atau bersifat khusus, yaitu diberikan oleh individu, rakyat, kaum muslimin untuk salah satu dari musuh, yaitu orang kafir. Wal-amanu al-amd, dan jaminan keamanan yang bersifat umum ini adalah kewenangan imam, kewenangan penguasa, karena kekuasaannya bersifat umum. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan hal tersebut kecuali dengan persetujuan penguasa. Ya, maka tadi jaminan keamanan bisa diberikan oleh penguasa dan bisa diberikan oleh rakyat biasa. Namun jaminan yang diberikan oleh rakyat biasa, kalau jaminan yang diberikan oleh penguasa bisa bersifat umum, berlaku untuk seluruh negeri. Ini udah saya kasih jaminan keamanan, dia masuk ke sini pakai visa, maka tidak boleh diganggu. Adapun untuk rakyat biasa boleh ngasih jaminan keamanan, namun bersifat khusus dan terbatas. Satu orang ini saya amankan, saya beri jaminan keamanan, jangan diganggu. Dan itu cuma semata-mata ya di daerahnya saja. Kalau si kafir ini pindah ke lain daerah, jaminan keamanan dari person tadi tidak berlaku. Wa yaqa al-amanu, dan akad aman ini sah dengan semua kata-kata yang menunjukkan makna adanya suaka keamanan, semacam ucapan anta aminun, ajartuka, laba'sa alaika, atau dengan isyarat yang bisa dipahami. Kemudian poin yang terakhir tentang musta'min, mereka lah orang yang meminta jaminan aman supaya bisa mendengar firman Allah, mengetahui syariat Islam. Fatalzamu, maka wajib menerima permintaan semacam ini berdasarkan ayat di atas sampai dia dikembalikan ke tempat amannya. Hukum al-aman, jaminan keamanan dan konsekuensinya. Yalzamul wafa'u, terdapat kewajiban untuk wakfa' melaksanakan perjanjian pemberian suaka keamanan. Sehingga haram hukumnya membunuh kafir musta'min, kafir yang telah diberi jaminan keamanan, atau menawannya atau memperbudaknya. Wakadzalika, demikian juga al-iltizam, berbagai macam item-item perjanjian, bisa iril umur, semua item-item perjanjian yang telah disepakati dalam transaksi pemberian jaminan keamanan. Namun ingat, wajib dan boleh mengembalikan perjanjian rasa aman kepada musuh jika kita khawatirkan bahaya mereka dan kekhianat mereka. Ya, dengan demikian selesai pembahasan Kitabul Jihad dari Fiqih Al-Muyassar. Kemudian kita berpindah ke Kitabul Jinayat. Ya, Ashiran, bab yang ke-10 dari Fiqih Muyassar adalah Kitabul Jinayat, bab tentang masalah jinayat. Tentang jinayat, pengertian jinayat dan macam-macamnya. Al-jinayah, bentuk jamaknya adalah jinayat. Dalam bahasa Arab artinya ta'addi, melakukan pelanggaran atau kezoliman terhadap badan, harta atau kehormatan orang lain. Namun para ulama menjadikan bab jinayat khusus kezoliman berkaitan dengan badan. Sedangkan hudud itu khusus dibuat untuk kezoliman berkaitan dengan harta, kasus pencurian atau kehormatan, pemerkosaan dan perzinaan. Nah, maka secara bahasa jinayat itu ya kezaliman baik badan, harta ataupun kehormatan. Namun dalam urf para fuqaha, jinayat khusus untuk badan. Kezaliman berkaitan harta babnya di hudud. Faljinayatu syar'an, maka secara syariat jinayat artinya adalah kezaliman terhadap badan orang lain, yang kezaliman ini menyebabkan adanya qisas, adanya mal, adanya tebusan dan kafarah. Macam-macam jinayat, jinayat terbagi menjadi dua macam. Jinayatun ala nafsi, pembunuhan. Jinayatun ala madunan nafsi, melukai, mematahkan, namun tidak sampai mati. Maka kezaliman pada badan orang lain itu boleh jadi sampai dia mati atau tidak sampai mati. Maka poin yang pertama adalah al-jinayatu ala nafsi, mendzalimi badan orang lain dengan menghilangkan nyawanya, yaitu semua perbuatan yang mengantarkan pada zuhukun nafsi, hilangnya nyawa. Maka bahasa lain untuk jinayat ala nafsi adalah al-qatlu, pembunuhan. Dan tentu kaum muslimin sepakat haramnya perbuatan pembunuhan menghilangkan nyawa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mengat firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra 33, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Dan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah, kecuali jika dia terlibat satu dari tiga kasus. Yang pertama adalah atsaibu zani, sudah menikah atau pernah menikah berbuat zina. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa, artinya qisas. Wa tarik lidini, orang yang meninggalkan agamanya, itulah orang yang meninggalkan jamaatul muslimin dengan murtad. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Maka haramnya pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, itu dasarnya adalah Quran, Sunnah dan Ijma' kaum muslimin. Hukum pembunuh tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh agama. Maka jika ada seorang itu menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, karena ada sengaja dan dibenarkan, ya kan? Ada sengaja dan dibenarkan. Al-Gujo itu bunuhnya sengaja namun dibenarkan. Enggak salah kan? Sengaja, sengaja. Sengaja membunuh, sengaja. Dibenarkan, dibenarkan. Fahukmuhu, maka jika sengaja dan tidak dibenarkan, maka pelaku pembunuhannya adalah orang yang fasik karena dia telah melakukan salah satu dosa besar. Dan Allah azzama menyampaikan, membesar-besarkan masalah pembunuhan dengan firman-Nya, siapa yang menghilangkan nyawa bighairi nafsin, bukan karena dia membunuh, artinya bukan karena qisas, demikian juga siapa bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Al-Maidah ayat yang ke-32, artinya siapa yang sudah pernah bunuh satu orang, ringan tangannya untuk membunuh orang lain. Sehingga dia kemudian dan bisa membunuh orang lain, orang lain, orang lain, membunuh semua manusia. Maka siapa yang sudah pernah membunuh orang sekali, akan mudah baginya untuk melakukan hal yang sama di kesempatan yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seorang mukmin itu selalu dalam kelapangan dalam agamanya, malam Yusuf, selama tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melakukan pembunuhan dengan firman-Nya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah jika orang itu mati dalam keadaan masih punya dosa membunuh, maka karena dia orang fasik, amruhu ilallah, terserah Allah. Boleh jadi Allah adab, boleh jadi Allah ampuni. Mengingat firman Allah Ta'ala, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa yang kelasnya di bawahnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Fawa, maka dosa pembunuhan itu tahtal masyiah, terserah kehendak Allah. Artinya ada peluang untuk Allah ampuni, karena dosanya adalah dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan. Ini berlaku jika dia tidak bertobat sampai matinya. Namun jika dia bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat, maka tobatnya bisa diterima. Mengingat firman Allah Ta'ala, katakanlah pada hamba-hambaku yang melampaui batas dengan melakukan berbagai macam maksiat, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sehingga Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya bertobat. Innahu al-ghafur rahim, sehingga Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tapi la yaskutu haqqul maqtul fil akhirah bi mujarrati taubatil qatil, semata-mata taubat si pelaku pembunuhan tidaklah menyebabkan hilangnya hak orang yang dibunuh nanti di akhirat. Boleh jadi dia akan nuntut minta pahala. Maka tobatnya orang yang melakukan pembunuhan, maka itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hak korban itu tetap ada. Ya, maka yang benar dosa pembunuhan itu bisa diampuni. Dan ini adalah pendapat mayoritas para sahabat. Mayoritas para sahabat. Ibnu Abbas dalam hal ini punya dua kaul. Satu pendapat mengatakan dosa pembunuhan itu tidak terampuni, dan satu yang lain mengatakan dosa pembunuhan itu bisa diampuni. Dan pendapat Ibn Abbas yang mengatakan dosa pembunuhan tidak terampuni juga disetujui oleh Abu Hurairah. Maka ada dua sahabat Nabi yang mengatakan bahasanya dosa pembunuhan tidak terampuni. Artinya tidak tahtal masyiah, tidak boleh tidak harus dipertanggungjawabkan. Artinya bisa jadi terampuni namun di bab muwazanah, saat penimbangan amal. Namun tidak tahtal masyiah, Allah tidak akan ngasih ampunan. Itu menurut ulama yang mengatakan tidak terampuni. Boleh jadi terampuni saat muwazanah, ketika kemudian ada penimbangan amal, oh ternyata amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya, maka amal jelek yang lebih ringan ini dianggap seakan-akan tidak ada. Kemudian poin yang ketiga, macam-macam pembunuhan. Pembunuhan terbagi menjadi tiga macam: sengaja, semi-sengaja, dan tidak sengaja. Wal khata' wal amdi, tidak sengaja dan sengaja telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Tidak pantas dan tidak boleh bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain illa khata'an, kecuali pembunuhan tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja punya kewajiban untuk memerdekakan budak yang beriman dan diyat yang musallamatun diserahkan kepada keluarga korban, kecuali jika keluarga korban mau bersedekah memaafkan tanpa meminta diyat. Fa in kana min qaumin atwil lakum, jika pembunuhan tidak sengaja itu dilakukan kepada orang yang jadi musuh kalian, orang kafir, harbi, ya, fa in kana min qaumin aduwwil lakum, maka jika wa mu'minun, maka jika ada orang yang tinggal di negeri kafir, kafir harbi, namun wawa mu'minun, dia orang beriman. Ada orang yang beriman tinggal di negeri harbi, lalu kemudian dibunuh secara tidak sengaja oleh muslim yang tinggal di negeri Islam. Fatahir kubatim mu'minatin, maka ada kewajiban untuk memerdekakan budak yang beriman. Fa'inkana min kaumin bainakum ma bainau mithaq, jika ada jika dari kaum yang antar kalian dengan mereka terdapat perjanjian damai, maka ada orang yang tinggal di negeri yang terikat perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, maka sama fadiyatum, maka jika maka ini berkaitan dengan membunuh orang kafir, kafir yang tinggal di negeri kafir yang terikat dengan perjanjian, maka fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru qabati mu'minah, maka ada kewajiban untuk diyat yang diserahkan pada keluarganya dan memerdekakan budak yang beriman. Famalam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tidak menjumpai budak, maka wajib puasa diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah, ini adalah bentuk Allah menerima tobat kalian. Wa kana Allahu aliman hakimah, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Namun wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka. Jika kekal di dalamnya, Allah murka badannya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Surat An-Nisa 92-93. Ada pembahasan tentang pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan sengaja. Pembunuhan tidak sengaja, ada kewajiban diat, ada kewajiban budak, memerdekakan budak. Jika budak tidak ada, semacam di zaman kita, ada kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan semi sengaja terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqlu sibil amdi, pembunuhan semi sengaja sibil amdi, aqlunya, diatnya itu mughalladhun, adalah diat yang berat. Sama dengan aql, sama dengan diat al amdi sengaja, yaitu diatnya diat yang berat. Diat itu disebut akal. Akal artinya ikatan. Karena dulu orang bayar diat karena 100 ekor unta, itu untanya diikat. Maka bawalah orang ini, orang yang membayar diat, bawa 100 ekor unta, dibawa ke tempat keluarga korban, kemudian untanya diikat tentunya, supaya tidak kabur, diikat, kemudian baru ketika itu terjadi serah terima. Ini apa yang saya ikat, telah saya serahkan kepada kalian. Maka dia disebut akal. Ya, kemudian tafsilul qaul, penjelasan detail tentang 3 jenis pembunuhan ini. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pengertiannya adalah al-qatil, seorang pembunuh, yaksud bermaksud, adamian maksuman, menghabisi nyawa seorang manusia yang terjaga darahnya. Terjaga darahnya itu boleh jadi mukmin, boleh jadi kafir dhimmi, boleh jadi kafir musta'man. Fayaktulu, lalu dia membunuhnya dengan alat yang menurut sangkaan kuat, alat tersebut bisa menjadi sebab kematian. Artinya tidak disyaratkan harus benda tajam, racun dan sebagainya sama. Fa'alaha, dan maka berdasarkan definisi ini, tidak boleh tidak untuk disebut pembunuhan sengaja, ada 3 poin yang harus terpenuhi supaya menjadi pembunuhan sengaja. Yang pertama, adanya maksud dari pembunuh, yaitu keinginan untuk menghabisi nyawa. Kemudian dia tahu bahasanya person yang dia maksudkan untuk dia bunuh itu adalah manusia. Kalau ini dia kira binatang, dia lempar. Wah. Nanti beda ya. Syaratnya harus dia tahu ini manusia. Dan dia tahu ini adalah manusia yang maksumudam, terjaga darahnya karena muslim atau dhimmi atau musta'man atau musta'min. Kemudian alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang tasluh, yang layak untuk menghabisi nyawa orang adatan menurut hukum biasanya. Biasanya itu orang itu mati, meskipun boleh jadi di kasus tertentu gak mati. Orang sudah minum racun, ternyata gak mati. Sudah dicekik, kayaknya mati, ternyata belum mati. Maka yang jadi tolak ukur adalah adatan. Umumnya ini bikin mati. Maka sama saja apakah benda tajam ataukah bukan benda tajam. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka pembunuhan tidak kita sebut pembunuhan sengaja. Bentuk-bentuk pembunuhan sengaja, contoh-contoh pembunuhan sengaja, menebas dengan senjata tajam. Apa yang dimaksud dengan senjata tajam? Mayaqta', alat yang punya sifat memutus atau wa yadkhul fil badan, bisa masuk, bisa bentuknya menusuk masuk ke dalam badan. Contohnya pedang, pisau, tombak dan semakna dengannya. Yang kedua, membunuh dengan musaqqal, benda berat yang besar. Contohnya batu besar, mengangkat batu besar dipukul, ditimpakan ke orang. Atau mitraqah, palu. Palu kan bukan benda tajam. Dia membunuh dengan beratnya, dengan tumpulnya dan semacam itu. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, ada seorang budak perempuan dijumpai kepalanya remuk. Kepalanya remuk, ruddo. Ruddo itu duqa wa kusira. Kusir artinya pecah. Duqa itu di artinya ditumbuk. Artinya kepalanya remuk. Baina hajarain, dalam keadaan di antara dua batu, maka terlihat dia itu dipukul pakai dua batu. Ada dua batu kanan kiri, pok, atau batu yang diletakkan orangnya kabur. Maka orang-orang bertanya kepadanya, siapakah yang melakukan hal ini kepadamu? Dan disebutlah nama, karena sudah enggak bisa ngomong, maka disebut nama supaya kemudian dia berisyarat dengan matanya atau semacam itu. Fulan, fulan, dia cuma diam saja. Hatta dzakaru Yahudian, sampai dia sebutkan seorang Yahudi. Fa'au ma'at biroksiha, kemudian dia berisar dengan kepalanya, ngangguk, itu orangnya. Fa'ukhidha al-Yahudiyu, maka orang Yahudi tersebut ditangkap. Fa'akor, lalu singkat cerita dia mengakui kalau dialah pelakunya. Dan maka Nabi Rasulullah SAW memerintahkan si Yahudi ini juga untuk diremuk kepalanya pakai batu. Diremuk kepalanya pakai batu. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Maka ini dalil kalau pakai benda tumpul berat itu juga pembunuhan sengaja. Buktinya ada kisos. Dan di sini dalil bahasanya kisos itu dengan cara yang semisal. Jika orang itu membunuh pakai ngeremukkan kepala, ya diremuk kepalanya. Jika orang bunuh orang lain dengan nyiram bensin kemudian dibakar, ya disiram bensin dan dibakar. Menurut pendapat yang paling kuat, demikian. Kemudian hadis ini dalil bahasanya, orang Yahudi yang tinggal di negeri Islam, di Madinah, berlaku padanya aturan Islam. Dia bunuh, di aturan Nasrani, oh, tidak ada kisos. Karena dia tinggal di negeri Islam, diselesaikan pakai hukum Islam. Perlu kisos, kisos. Atau bentuk cara pembunuhan sengaja yang lainnya adalah mencegah keluarnya napasnya dengan cara mencekiknya dengan tali atau yang lain, atau menyumpal menutup mulut dan hidungnya sampai mati. Bentuk yang keempat adalah memberinya minuman racun tanpa dia ketahui, atau dia berikan padanya satu makanan yang bersifat membunuh lalu dia mati karenanya, atau kemudian dia campakkan seorang itu di tempat yang mahlakah, bikin mati. Kenapa? Banyak di tempat tersebut binatang buas. Dia cuma buang orang ini di hutan. Hutannya banyak binatang buas. Atau tidak ada di sana air. Ya, maka ini pembunuhan sengaja. Atau dilemparkan ke dalam air yang menenggelamkannya. Atau dimasukkan ke api yang membakarnya dan dia tidak mungkin terbebas darinya. Atau dengan menahannya dan mencegah darinya makan dan minum selama beberapa waktu lamanya, yang umumnya di waktu semacam ini dia akan mati. Seminggu masukkan rumah, kunci, seminggu. Maka ini pembunuhan sengaja. Maka lalu dia mati karenanya, boleh jadi karena lapar atau karena haus. Atau dilimparkan ke dekat binatang buas semacam singa atau ular yang membunuh lalu mati karenanya. Atau menjadi sebab dia terbunuh, ya, dengan hal-hal yang umumnya menyebabkan dia dibunuh. Semacam dia memberikan persaksian, dengan persaksian itu menyebabkan dia dibunuh. Karena persaksian zina atau murtad, atau persaksian inilah pelaku pembunuhan, akhirnya dia dikisos. Setelah itu ternyata si saksi ini meralat, para saksi meralat persaksiannya, dan mereka mengatakan ta'ammadna qatlahu, kami membuat persaksian palsu karena kami bersengaja untuk membunuhnya. Fayuqtaluna bihi, maka mereka pun dibunuh karena persaksian palsunya. Maka yang kesembilan adalah membuat persaksian palsu agar orang dihukum bunuh. Oh ini pembunuh, kasus sana. Atau kemudian buat, oh ini berzina, dia sudah nikah, ini duda. Hanya dirajam. Setelah orangnya mati, para saksi ini ngomong, sebenarnya ini kami sengaja bunuh dia. Ah ini ditangkap juga ini, bunuh. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.